Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, pada materi yang kita sampaikan di pembahasan tafsir Al-Muyassar, masih kita sebutkan tafsir dari surah Al-Waqi'ah, dan pembahasan kita di malam hari ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya kita sampaikan, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat dari sifat-sifat ashabus syimal, sifat keadaan mereka di alam dunia, dan demikian pula keadaan ashabus syimal ketika mereka dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam neraka. Nah, kita bacakan ayat yang selanjutnya setelah Allah sebutkan di antara dari sifat-sifat mereka adalah wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun aw abauna al-awwalun. Nah, menunjukkan bahwasanya ashabus syimal di dalam ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang mengingkari datangnya hari kebangkitan, tidak beriman dia. Kita bacakan ayat yang selanjutnya, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Nah, ini sebagai bantahan dari apa yang disampaikan oleh ashabus syimal yang mengingkari bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, demikian pula nenek moyang mereka di generasi yang sebelumnya yang telah wafat tidak akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bantah dan mengatakan qul innal awwalina wal akhirin, baik orang-orang yang hidup di generasi yang sebelumnya atau yang hidup di akhir dari zaman dunia, itu mereka semuanya akan dikumpulkan, akan dibangkitkan, akan merasakan yang namanya hari hisab, yang di hari tersebut mereka akan terpisahkan antara yang baiknya dengan yang jeleknya. Nah, kita bacakan tafsirnya, qul yang dimaksud perintah di dalam ayat ini, katakanlah yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dhamir yang mukhatab dalam Al-Quran bila bentuknya perintah atau bentuknya yang mukhatab tertuju kepada seorang yang diajak bicara, maka yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya khitabullah lin nabi sallallahu alaihi wasallam khitabuhu li ummatihi illa dalal dalil ala tafriq dzalik. Perkataan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Allah kepada umatnya, kecuali ada dalil yang membedakan antara keduanya. Yakni kalau misal Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, maka yang dimaksud dalam ayat ini tertuju kepada Nabi, juga tertuju kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, terkecuali apabila ada dalil yang membedakan antara perkataan ini khusus Allah tujukan kepada Rasul bukan kepada umatnya, baru kita bedakan antara keduanya. Nah, Kita bacakan di dalam ayat ini, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya generasi-generasi yang sebelumnya ataukah yang terakhir, min bani Adam, dari anak-anak keturunan bani Adam. Naam. Bahkan dimulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga keturunan beliau yang terakhir di alam dunia, itu semuanya akan terkena kepada ayat ini. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Artinya adalah sayujma'una fi yaumin mu'aqqatin bi waqtin muhaddad wa huwa yaumul qiyamah. Mereka seluruhnya akan dikumpulkan pada hari yang sudah ditetapkan waktunya dengan waktu yang dibatasi dan ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Taala, yaitu hari kiamat. Nah, itulah hari kebangkitan, dibangkitkannya semua makhluk oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan hari kebangkitan ini adalah satu hari yang benar. Allah kabarkan dalam Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan di dalam hadisnya, ini adalah satu hari yang dengan hari tersebut Allah Tabaraka wa Taala memotivasi hamba-hambanya untuk beramal, sehingga seorang mukmin yang mengimani datangnya hari akhir, hari kiamat, ia akan memiliki antusias, semangat untuk beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala, untuk mempersiapkan datangnya hari tersebut. Naam. Tak sedikit ayat yang Allah peringatkan hambanya tentang datangnya hari ini, disertai dengan motivasi agar mereka giat di dalam beribadah. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah. Nah, hendaklah masing-masing jiwa melihat amalan apa yang dia akan hadirkan di hari esoknya. Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Motivasi agar seorang mengevaluasi amalannya, membenahi amalannya, dan memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian di satu hari yang mana di hari tersebut kalian seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Kemudian masing-masing jiwa tersebut akan diberikan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Bila kebaikan, Allah berikan ganjaran kebaikan. Bila kejelekan, maka Allah memberikan ganjaran keburukan, kejelekan dari perbuatannya. Naam. Dan hari ini adalah hari yang diingkari oleh orang-orang kafir, sehingga semakin bertambah kufurnya, bertambah pengingkarannya kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak beradanya upaya dari mereka, orang-orang kafir, untuk kemudian memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sehingga pada ayat ini Allah sebutkan sesungguhnya al-awwalina wal-akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dari semua generasi, semua umat manusia dari berbagai macam jenis, demikian pula ragam suku dan negaranya, mereka semuanya akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Naam. Dan akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka amalkan. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan, thumma innakum ayyuhadhdallun almukadzibun laakiluna min syajarin min zaqqum. Naam. Thumma innakum, dalam tafsir Muyassar disebutkan, kemudian kalian ayyuhadhdallun, wahai orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari jalan Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersesat artinya adalah an tariqil huda, dari jalan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, dari bimbingan Allah, bimbingan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan sebagai seorang yang sesat, dhal. Naam. Sebagaimana seorang yang tersesat di alam dunia dikatakan pula sebagai seorang yang dhal. Dia tersesat di gurun, dia tersesat di hutan, tidak mengetahui jalan untuk kemudian di jalan tersebut dia bisa kembali ke tempatnya. Naam. Demikian pula seorang yang sesat di sini adalah seorang yang tersesat dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mukadzibun, di samping mereka sesat, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendustakannya. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan. Mendustakan di sini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, maksudnya adalah al-mukadzibuna biwa'idillahi wa wa'dihi. Mendustakan adanya ancaman Allah tabaraka wa ta'ala, dan mendustakan adanya janji dari Allah azza wa jalla. Naam, ini sifat dari sifat-sifat orang-orang kafir. Ketika nabi Allah tabaraka wa ta'ala disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, tidak hanya Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika memberikan peringatan kepada umatnya yang kafir lagi musyrik tentang adanya ancaman Allah tabaraka wa ta'ala, mereka mendustakan. Naam. Bahkan menantang agar supaya disegerakan azab tersebut, agar supaya mereka bisa melihat azab yang dijanjikan oleh mereka. Waliyadzubillah. Naam. Mendustakan ancaman Allah azza wa jalla. Wa wa'dihi, demikian pula janji Allah. Allah janjikan seorang yang beriman, tatkala dia beriman akan mendapatkan demikian. Allah janjikan seorang yang kafir dengan sebab kekafirannya akan mendapatkan demikian dan demikian. Janji-janji tersebut didustakan oleh mereka, orang-orang kafir. Bahkan ancaman yang Nabi berikan, sampaikan kepada mereka, juga mereka dustakan. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Nah, sangat berbeda jauh dengan orang-orang mukmin. Ketika mereka membaca ayat-ayat yang berisikan ancaman Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan tergerak iman mereka, akan tergerak iman mereka, hingga menyebabkan akhirnya mereka menangis melihat demikian besar ancaman azab yang Allah persediakan untuk mereka, orang-orang yang kafir, yang mujrim. Takut kalau semisal dia termasuk dari mereka. Dan seorang mukmin ketika mereka membaca janji-janji Allah yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman, juga tergerak iman mereka. Mereka menangis adanya harapan agar supaya Allah menjadikan mereka adalah termasuk dari golongan tersebut. Nah, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan berupa Al-Qur'an kepada mereka, orang-orang mukmin yang takut akan janji dan ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, berikanlah kepada mereka peringatan dengan Al-Qur'an. Mereka di sini maksudnya adalah seseorang yang takut akan ancaman-ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Karena seorang yang kafir, baik mereka mendapatkan ancaman, mendapatkan peringatan dari Nabi dan Rasul mereka ataukah tidak, tidak akan menggoyahkan, demikian pula merubah perbuatan mereka menyikapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sawa'un awa'attana am lam takun minal wa'idin. Baik sama saja kamu memberikan kepada kami peringatan ataukah tidak memberikan kepada kami peringatan, mereka akan tetap sama sikapnya, mendustakan janji dan kenabian nabi dari nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sifat dari sifat-sifat seorang yang kafir. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengancam seorang yang dalun, yang tersesat dari petunjuk nabi, petunjuk Allah, petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi al-mukadzibun, yang mendustakan janji dan ancaman Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan kepada mereka azab yang membinasakan mereka. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Mereka benar-benar akan memakan pohon dari zaqqum. Naam, syajarah zaqqum. Pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, asluha, akarnya itu berada di neraka jahanam yang paling bawah. Naam, asal dari pohon tersebut itu tumbuh, akarnya itu menancap di neraka jahanam. Tal'uha, yang buah-buahnya, sebelum buah itu kan ada semisal kucup, nantinya akan berubah menjadi buah, kemudian dimakan oleh mereka para ahli nar. Allah sebutkan seperti halnya kepala-kepala syaitan, wal'iyadu billah. Naam. Allah mengancam mereka dengan pohon zaqqum, pohon yang di pohon tersebut, pohon yang dengan pohon tersebut mereka ahli nar memakan buah-buahnya. Dari buah yang mereka makan dari pohon zaqqum tidak memberikan rasa nikmat, tapi akan semakin menambah adanya azab kesengsaraan yang Allah berikan kepada mereka, wal'iyadzu billah. Naam. Wa huwa min aqbahis syajar, dan pohon zaqqum ini adalah pohon yang paling jeleknya, yang paling jelek. Dari bentuknya saja mengerikan, terkandung di dalamnya azab ketika seorang merasakan pohon tersebut. Naam, wal'iyadzu billah. Famali'una minhal butun, artinya adalah famali'una minha butunakum li syiddatil ju'. Kalian wahai ahli nar yang mendustakan Allah, mendustakan janji Allah dan ancaman Allah, serta tersesat dari petunjuk Allah dan Rasulnya, di samping akan memakan pohon zaqqum, kalian akan memenuhi perut-perut kalian dari buah-buah yang ada di pohon zaqqum tersebut. Wal'iyadzu billah. Famali'una minha butunakum, artinya adalah mereka akan memenuhi perut-perut mereka dari pohon tersebut. Lishiddatil ju', yang demikian disebabkan karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada mereka rasa lapar yang demikian dahsyat. Rasa lapar yang demikian dahsyat sehingga menyebabkan akhirnya mereka memakan pohon tersebut. Dalam keadaan pohon ini tidaklah memberikan kepada mereka rasa kenyamanan, rasa kelezatan, rasa menghilangkan laparnya, tapi semakin menambah kepedihan dan azab yang Allah berikan kepada mereka. Wal'iyadzu billah, wal'iyadzu billah. Naam. Di samping mereka memakan, menelan pohon zaqqum, Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan fasharibuna alaihi minal hamim. Fasharibuna syurbal him. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, makanan mereka adalah makanan pohon az-zaqqum. Naam. Yang buah kucup dari buah-buahnya seperti halnya kepala-kepala syaitan. Demikian pula minuman yang mereka minum adalah dari al-hamim. Disebutkan dalam tafsir al-muyassar, fasharibuna alaihi ma'an mutanahiyan fil hararah la yarwi dhama'a. Mereka akan meminum di neraka tersebut him, artinya adalah air yang sudah sampai puncak panasnya. Mutanahiyan fil hararah, sudah sampai pada puncak panas itu hamim, panas yang tertinggi dari air. Naam, wal'iyadz billah. Kalau air yang sangat panas dari air-air dunia, yang mungkin mirip seperti apa namanya, larva yang keluar dari gunung, apa namanya itu, lava. Nah, itu sudah berwarna merah. Kalau terkena ke seseorang akan menyebabkan mati dia. Nah, gosong badannya. Waliyadzubillah. Ini air dari air-air dunia yang sudah demikian panas tercampur dengan tanah. Maka seperti apa air yang ada di neraka jahanam? Tentu panasnya melebihi panas dari air-air yang ada di alam dunia. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Nah, mereka akan meminum dari him, yaitu air yang sudah sampai puncak panas. Itu him, air yang sudah sampai pada puncak panasnya. La yarwi dhama'a, air ini tidak akan menghilangkan rasa dahaga. Berbeda dengan ahlil jannah, ketika mereka merasakan minuman dari minuman-minuman ahlil jannah, mereka akan merasakannya dengan rasa lezat yang ada di dalamnya. Tapi ahli nar, makanan yang mereka makan dari pohon zakum tidak akan menyebabkan menghilangkan rasa laparnya, bahkan menyebabkan akhirnya mereka tersiksa. Minuman yang mereka minum dari him itu juga demikian, minuman yang menyiksa mereka. Nah, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, fatuqatti'a am'a'uhum, ketika mereka meminum menyebabkan akhirnya terputus usus-usus mereka. Wal'iyadzubillah. Nah, air yang panas kalau semisal dimasukkan ke mulut seseorang, maka akan menyiksa, bukan malahan menyebabkan akhirnya terhilangkan dari air tersebut rasa dahaganya, tapi menambah siksaan di atas siksaan. Dan demikianlah ahli nar, mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka minum dari minuman him, mereka makan dari pohon zakum, dalam keadaan mereka akan terus demikian. Tidak ada dari mereka adanya keinginan upaya untuk kemudian terhindar darinya, karena ini sudah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla atas mereka, sehingga mereka mentaati apa yang sudah menjadi siksaan Allah untuk mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di neraka jahanam seseorang yang naik ke atas bukit kemudian terjun. Ketika hancur dia naik lagi, ketika hancur Allah azza wa jalla rubah, Allah bentuk kembali tubuhnya seperti sedia kala. Ketika dia utuh badannya, naik lagi, hancur lagi, terus demikian terulang di neraka jahanam. Nah, sebagai azab yang Allah sediakan untuk mereka. Ketika disebutkan dalam kelanjutan hadis ini, Nabi dikhabarkan orang ini adalah seorang yang membunuh dirinya dengan cara yang demikian, sehingga Allah Azza wa Jalla mengazabnya di neraka jahanam sesuai dengan cara yang dengannya dia membunuh dirinya. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, man qutila bi syai'in udziba bi, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka dia akan diazab dengan sesuatu tersebut. Au kama qala Nabi alaihi assalatu wassalam. Naam. Mungkin bagi keadaan seorang yang masih hidup di alam dunia untuk kemudian dipaksa memakan makanan yang paling buruknya, dia akan berontak. Meminum minuman yang menyebabkan akhirnya dia tersiksa, dia akan berontak. Tapi ahli nar berbeda. Dia menjadi seorang yang muti', yang mentaati ketetapan azab yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga disebutkan di sini fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Minuman yang mereka minum adalah him, yaitu air yang sudah sampai puncak panasnya. La yarwidhoma'an, tidak akan bisa menghilangkan rasa dahaga sedikit pun dari mereka. Fasyaribuna syurbal him, mereka akan meminumnya sebagaimana minumnya him. Naam. Artinya adalah fasyaribuna minhu bikathrah, mereka akan meminum dari him tadi dengan minuman yang demikian banyak. Bikathrah, mereka akan meminum dengan lahapnya, dengan banyaknya. Kasyurbil ibilil itashil lati la tarwa lidain yusibuha, sebagaimana minumnya seekor unta yang dalam kondisi kehausan, dengan kehausan yang sangat, yang dia akan meminum minuman tersebut sebanyak-banyaknya namun tidak merasakan rasa kenyang akibat minumnya, tidak bisa terlepas dahaganya. Lidain yusibuha, disebabkan karena adanya penyakit yang menimpanya. Naam. Ini makna dari al-him. Makna dari al-him. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya perkataan dari beberapa di antara ahli tafsir, di antaranya adalah perkataan Ikrimah rahimahullah. Beliau mentafsirkan makna dari al-him adalah al-ibilul mirab. Tamussul ma'a matsan wala tarwa. Al-him itu maksudnya adalah seekor unta yang sakit. Rasa sakit tersebut menyebabkan akhirnya dia merasakan rasa haus yang demikian sangat ketika dia meminum air sebanyak-banyaknya, namun tidak menghilangkan rasa dahaganya. Itu him. Itu makna dari al-him. Demikian pula perkataan al-Imam Musuddi rahimahullah beliau menafsirkan makna him sebagaimana ditafsirkan oleh Ikrimah, yaitu da'un ya'khudul ibil fala tarwa abadan hatta tamut. Satu penyakit yang menyerang unta menyebabkan akhirnya dia tidak merasakan rasa hilang dahaganya untuk selama-lamanya hingga dia mati, sehingga terus merasakan rasa haus, sehingga menyebabkan dia minum sebanyak-banyaknya, namun minuman yang dia minum tidak menyebabkan akhirnya hilang darinya rasa hausnya hingga dia mati. Nah, kemudian disebutkan oleh As-Suddi rahimahullah, fakadzalika ahlu jahannam, maka demikian pula ahlu jahannam, la yarwuna minal hamimi abadan, mereka tidak akan merasakan hilangnya rasa dahaganya dari hamim untuk selama-lamanya dalam keadaan mereka haus terkena penyakit him, menyebabkan mereka minum sebanyak-banyaknya, namun minuman yang mereka minum tidak menyebabkan akhirnya terhilangkan dari mereka rasa dahaga dari tenggorokannya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Berbeda dengan ahli jannah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebelum ahli jannah masuk ke dalam al-jannah, mereka akan meminum haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, masing-masing nabi memiliki telaga, sehingga umatnya sebelum masuk ke dalam al-jannah mendatangi telaga nabi-nabi mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man syariba minha syurbatan lam yazma ba'daha abadan. Barang siapa yang meneguk satu teguk saja dari air telaga tersebut, dia tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya, sehingga adh-dhama tidak akan dirasakan oleh ahli jannah disebabkan karena mereka meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga minuman yang mereka minum di dalam al-jannah, apakah minuman itu dari minuman khamar, dari sungai khamar yang mengalir, sungai susu yang mengalir, demikian pula sungai madu yang mengalir, mereka bisa meminum minuman apa saja yang mereka inginkan. Mereka meminumnya disebabkan karena ingin merasakan kelezatan dari minuman tersebut, bukan disebabkan karena adanya rasa dhoma, rasa haus dahaga yang mereka dapatkan. Karena rasa dhoma haus ini telah hilang disebabkan karena mereka meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Berbeda dengan ahli nar, minuman yang mereka minum adalah minuman azab yang akan menyebabkan memutus apa namanya usus-usus mereka. Mereka tersakiti dengan minuman tersebut. Setiap kali mereka meminum minuman tersebut menyebabkan rusak organnya dan tubuhnya. Allah Azza wa Jalla akan bentuk kembali seperti sedia kala, demikian seterusnya. Nah, dalam keadaan makan yang mereka makan tidak menghilangkan rasa laparnya, minuman yang mereka minum sama sekali tidak pula menghilangkan rasa dahaganya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nah, kemudian pada ayat yang ke-56 Allah sebutkan hadza nuzuluhum yaumaddin. Artinya adalah hadzal ladzi yalqaunahum minal azabi huwa ma uidda lahum minaz zadi yaumal qiyamah. Perkara ini yang nantinya akan mereka dapatkan berupa azab adalah apa yang Allah persediakan untuk mereka sebagai balasan apa yang mereka lakukan di hari kiamat. Sebagaimana mereka seorang yang kafir, yang buruk sikap dan ucapannya kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala, kepada agama Allah dan Nabi Allah azza wa jalla, maka di hari kiamat Allah akan membalas mereka sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Wa fi hadza tawbikhun lahum wa tahakkumun bihim. Pada ayat ini berisikan tawbikhun lahum, celaan untuk mereka dan hinaan kepada mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka yang menentang Allah dan menentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sering kita sebutkan ayat-ayat yang semisal ini disebutkan keadaan sifat ahli jannah dan keadaan mereka di hari kiamat, disebutkan ahli nar perbuatan mereka di alam dunia dan keadaan balasan yang Allah sediakan untuk mereka di hari kiamat. Ini termasuk dari uslub Al-Quran yang menggerakkan iman-iman seorang mukmin ketika mereka membaca, mendengarkan ayat Al-Quran dengan uslub terghib wa tarhib, adanya motivasi untuk beramal, adanya peringatan dari mengerjakan amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang buruk. Naam. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Artinya disebutkan dalam tafsir al-muyassar nahnu khalaqnakum ayyuhan nas. Kami yang menciptakan kalian wahai manusia. Nahnu di sini maksudnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dhamir jamak, tapi yang dimaksudkan dengannya adalah mufrad zat satu-satunya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan disebutkan lafaz jama' nahnu di dalam ayat ini bermakna ta'zim. Allah Azza wa Jalla mengagungkan dirinya. Naam. Tidak sama sekali memberikan makna berbilangnya zat yang menciptakan manusia. Nahnu khalaqnakum ayyuhan nas, kami menciptakan kalian wahai manusia, wa lam takunu syai'an, dalam keadaan ketika mereka diciptakan oleh Allah sebelumnya belum terbentuk pada bentuk tertentu. Lam takunu syai'an, sebelumnya dia tidak terwujud pada bentuk apapun. Naam. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya syai'an madzkura, seseorang ketika itu sebelumnya Allah Azza wa Jalla menciptakan, sebelum terciptanya mereka, mereka belum berbentuk dengan bentuk yang diingat, disebut, artinya belum ada wujudnya, itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Fahal la tusaddiquna bil ba'tsi, maka tidakkah kalian membenarkan datangnya hari kebangkitan tersebut? Artinya menciptakan sesuatu yang belum ada wujudnya itu saja Allah mampu. Saja Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk melakukannya, apalagi sekedar mengembalikan sesuatu yang sudah terbentuk. Nah, menciptakan sesuatu yang belum ada wujudnya itu perkara yang sulit. Di tengah-tengah makhluk, ya kan, menciptakan ini, menciptakan ini, memunculkan ide untuk membuat alat ini itu sulit. Tapi kalau semisal merakit ulang itu lebih mudah, ya kan? Merakit ulang itu lebih mudah karena ada contohnya. Nah, demikian pula proses penciptaan makhluk. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini sebelumnya mereka belum terbentuk pada bentuk apapun, kemudian Allah menciptakan mereka dan Allah mampu. Apalagi kalau semisal mereka sudah terbentuk untuk dikembalikan seperti sebelumnya. Sehingga proses datangnya hari kiamat adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah menyebutkan proses penciptaan manusia. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Afan Ustaz mau tanya, hukum mengajak seorang yang kafir masuk ke dalam Islam ini dibolehkan? Bahkan ini termasuk dari dakwah. Kita ajak dia masuk ke dalam Islam, kita ajari kepada dirinya ajaran-ajaran al-Islam. Ini sesuatu yang disyariatkan. Dan dakwah itu bisa dengan bil lisan, bisa dengan bil hal. Bisa dengan lisan kita ajak dia untuk memeluk Islam yang semisalnya, atau bil hal kita tampakkan kepada dirinya akhlak yang baik dari akhlak-akhlak seorang muslim. Dan bila kita membaca pada zaman salaf, kebanyakan dari mereka masuk ke dalam Islam disebabkan karena dakwahnya para sahabat, dakwahnya kaum muslimin bil hal. Mereka menampakkan akhlak-akhlak mereka sehingga terlihat, dan inilah faktor yang menyebabkan mereka masuk ke dalam al-Islam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau demikian dengan lisan dan dengan hal. Sehingga tidak harus dengan lisan, tapi kita tampakkan kriteria seorang muslim demikian, ini juga termasuk dari dakwah. Enggak tahu ini apa, Nabi motong rambut ketika haji dan umroh saja, ya Allah alam bisab, mana enggak tahu ini. Kalau antum mau menjalankan sunnah tersebut, ya enggak tahu umrohnya kapan, hajinya kapan. nunggu haji 5 tahun lagi enggak mesti, ini potong rambutnya nanti. Enggak tahu anak. Menyantap makanan dari acara-acara yang bid'ah, yang tidak sesuai syariah, ini dibolehkan sebagaimana fatwa dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Berdalil ketika Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan semua harta-harta yang dipersembahkan oleh mereka orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Nah, pada acara-acara kesyirikan saja harta-harta mereka dibolehkan untuk kemudian dimanfaatkan, apalagi pada acara-acara bid'ah yang dari sisi dosanya di bawah dari syirik, selama makanan-makanan tersebut adalah makanan yang halal, bukan makanan-makanan yang haram. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu wa hafidhakumullah.